Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji suatu peraturan yang berlaku bagi tiga agama samawi, agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan 10 wasiat Tuhan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Ten Commandments. Dan ada mungkin kita melihat film Ten Commandments versi orang yang mengingkari Tuhan, sehingga terlihatlah dalam film tersebut Allah dipersalahkan. Kenapa kok hanya gara-gara tidak menyembahnya rakyat dibunuh begitu dahsyat? Tentu saja film itu baik untuk ditonton, tetapi harus dikritisi secara iman. Karena apa? Karena sebenarnya tidaklah demikian. Allah adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun wajar untuk dilaknat Allah karena begitu banyak peringatan yang diberi Allah silih berganti. Satu peringatan diberi, dia pura-pura taubat, melakukan kesalahan lagi, dia diberi peringatan berikutnya, kembali lagi taubat, diberi peringatan lagi, sampai 9 ayat Allah, tanda kuasaan Allah berupa darah, air berubah menjadi darah, atau belalang, atau kepinding, atau hama, atau badai, atau tongkat. Itu semua sebenarnya sudah cukup bagi Fir'aun untuk bertobat, namun rupanya dia tidak bertobat, maka terjadilah penenggelaman Fir'aun di Laut Merah. Pada hari ini kita mengkaji 5, separuh dari 10 wasiat Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 151 dari surah Al-An'am, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq zalikum wasyakum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian. Ini masih terkait dengan Bani Israel, Yahudi, yaitu janganlah, tapi umat Islam juga include di dalamnya, janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan dia. Ini peraturan pertama. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, peraturan kedua. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ini adalah peraturan ketiga. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak diantaranya ataupun yang tersembunyi. Ini yang keempat. Dan yang kelima, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepada kalian supaya kalian memahaminya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, nampaknya waktu kita terlalu sedikit untuk memahami 5 ayat 5 peraturan ini. Lebih simpelnya dan lebih jelasnya kita dengar dari Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana bagaimana menjelaskan satu-satu dari 5 peraturan Tuhan ini. Kami persilakan Ustaz. Iya, saya belum masuk lagi kepada penjelasan poin-poin tadi Ustaz. Yang saya lihat dari sini adalah keterangan pertama dari Allah, Qul ta'alau. Katakanlah, marilah kamu semua. Iya, yang menarik di sini adalah bahwa Allah tidak mempergunakan kalimat perintah di sini, tapi ajakan. Ya. Yeah. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, ajakan dari Allah ini jangan dipahami hanya pemahaman sekedar sebuah ajakan saja. Akan tetapi yang dipahami di sini adalah bahwa Allah ingin mengajak kita, ya, secara khusus umat Islam untuk meraih kemuliaan dalam menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Yeah. Jadi jangan gambarkan itu hanya sebuah ajakan, tapi bagaimana Allah sudah menyediakan kebaikan-kebaikan dan rahmatnya yang besar bagi orang yang memenuhi ajakan ini. Kemudian hal lain di sini adalah bahwa salah satu metode untuk memasyarakatkan atau membudayakan kebaikan di dalam kehidupan masyarakat itu adalah dengan cara mengajak, bukan hanya sekedar perintah-perintah saja. Karena perintah itu lebih berat dikerjakan daripada kalau bentuknya ajakan. Nah, kita banyak kehilangan hal seperti ini ketika para orang tua lebih suka menyuruh anaknya, udah salat, salat sana. Tapi jarang sekali orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, ayo anakku, mari kita salat. Dia pun ikut salat. Jadi ada ajakan yang sifatnya kalimat, ada yang ajakannya juga sifat dengan perbuatan. Ini akan memotivasi seseorang untuk dapat melihat, oh inilah gambaran berbuat baik itu, oh ini adalah contoh yang baik karena dia mengajak saya kepada kebaikan gitu. Nah, yang terjadi saat sekarang ini di Indonesia adalah kita dapat melihat bahwa ternyata yang dibudayakan adalah mengajak kepada keburukan. Kita dapat melihat tayangan-tayangan di televisi, apakah itu iklan minum Coca-Cola agar hidup Anda lebih indah, bukan disuruh baca Al-Quran tapi disuruh minum Coca-Cola. Ini kan secara tidak langsung sudah mengajak kepada yang namanya hal-hal yang sifatnya tidak tepat atau tidak benar. Begitu juga dengan tayangan di sinetron. Ya, segala macam bentuk sinetron yang mengajarkan kekerasan, pemukulan, cinta yang ditolak. Tapi religius itu, ya, Ustaz, katanya. Ya, walaupun religius, tapi cobalah tampilkan bagaimana hendaknya tayangan-tayangan itu sifatnya mengajak kepada kebaikan, bukan menggambarkan kepada keburukan. Dan kita lihat salah satu penyebab dari maraknya kejahatan di negara kita yang tercinta ini adalah karena digambarkan kejahatan itu di dalam kehidupan masyarakat, sehingga akhirnya teropini di dalam pikirannya dan menjadi salah satu sikap di dalam kesehariannya. Iya, jadi memang benar sekali Pak Ustadz bahwa ta'alau ini berasal dari kata-kata ala, ala ya'lu, meninggi. Jadi mari menuju kepada ketinggian. Dan suatu hal yang salah di dalam perkataan bangsa Indonesia ini bahwa Indonesia ini terdiri dari struktur pemerintahan dan semuanya itu disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu adalah orang yang suka memerintah. Dia sendiri tidak berbuat. Jadi yang penting diperintahkannya saja, rakyat untuk berbuat, dia sendiri tidak. Itu adalah suatu kata yang merusak. Jadi sebenarnya bukan pemerintah. Jadi harus diganti kata-kata pemerintah itu menjadi abdi masyarakat. Abdi masyarakat. Seperti kita menemukan di Arab Saudi itu, khidmatul hujjat syarafun lana, melayani rakyat itu kemuliaan bagi kami. Ah, ini khadimul haramain, ya. Khadimul haramain, ya, pelayan dua Masjidil Haram. Ah, jadi sebenarnya pemerintah itu bukanlah, pemerintah itu adalah bahasa yang tidak tepat. Dia seharusnya adalah abdi rakyat. Nah, itulah yang tepat. Wakil rakyat itu bukanlah suatu hal yang lebih mulia dari rakyatnya, sehingga dia harus berbuat semena-mena di antara rakyat-rakyat jelata itu, karena dia adalah wakil. Nah, itulah dia. Kembali kepada permasalahan kita, Ustaz Fajrul. Kita ada 5 poin. Pertama, ala tusriku bihi syai'a. Bagaimana memahaminya? Ya, tadi yang sudah dijabarkan oleh Ustaz Perdana mengajak. Mengajak yang sudah dijelaskan tadi itu ya harus menyebarkan kebaikan. Ketika Allah berfirman mengajak dalam firman ayat Allah ini, ayat 151 dari surat Al-An'am, yang ditekankan itu adalah alla tusyriku bihi syai'an. Yang Allah inginkan itu satu, keimanan kita betul-betul mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, tak boleh kita memutuskan perkataan itu sampai la ilaha saja, karena di situ masih banyak tuhan-tuhan begitu. Yang mana sebetulnya yang semestinya diagungkan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang kita hadapi itu jangan sampai kita menjadi tujuan kita terhadap hal-hal materi di dunia ini. Karena begini Ustaz, mengajak itu adalah suatu hal yang baik. Tapi Allah menguatkan di sini tentang kita, keyakinan kita kepada Allah. Maka kalau seandainya banyak orang setelah berbuat jahat habis itu ingin ke Mekah, untuk mengambil apa supaya bersih kembali, itu hal yang memang baik, tapi harus didasarkan keimanan kepada Allah. Jangan didasarkan pergian itu adalah sebagai tujuan yang utama. Itu hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama Allah tusyriku bi syai'a, jangan mensyirikkan Allah, dalam bahasa lain esakanlah dia. Tauhidkanlah dia. Mulailah hidup ini dari tauhid, dari penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Ustaz Perdana, wabil walidaini ihsana. Iya. Gambarannya seperti ini. Orang tua adalah orang yang selalu ingat kepada anaknya dan mereka selalu mendoakan anaknya. Terkadang di dalam kehidupan ini kita banyak menghadapi berbagai macam persoalan, tapi kita tidak tiba-tiba saja persoalan itu hilang dari kita atau selesai tanpa kita tahu apa sebabnya. Salah satu sebab kenapa kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik adalah karena doa orang tua kepada kita sehingga dapat menghilangkan segala kesulitan yang kita hadapi. Oleh karena itu, berbuat baik kepada orang tua adalah satu kewajiban, tidak hanya karena mereka itu sudah menjadi salah satu sebab keberadaan kita di atas muka bumi ini, tetapi juga karena mereka memberikan sumbangsih yang tidak pernah habis selama kehidupan mereka untuk kepentingan anak-anaknya. Iya, jadi ada hadis yang mengatakan ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Bila kita mendapatkan ridho dari orang tua, mudahlah hidup ini. Ketika kita mendapatkan murka orang tua, semulia apapun kita akan susah dalam hidup ini. Yang ketiga Ustaz Fajrul, wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan ditambah satu lagi Ustaz, wala taqrabul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Iya. Iya. Di sini ketika sudah Allah mengatakan tauhid kita harus kita kuat, berbuat bakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu adalah bukti dari kepasrahan kita sebagaimana pasrahnya kita kepada Allah menerima ajaran tauhid ini. Dan yang ketiga harus kita yakini juga bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita semuanya. Allah. Jangan sampai seperti yang terjadi sekarang ini, banyak orang menuntut ilmu hitam dengan mengorbankan orang-orang lain, anaknya, kawannya, ditumbalkan semuanya. Pada Allah sudah jelas ini. Kalau sekedar kebutuhan saja, insya Allah kita itu hidup. Tidak untuk makan saja. Makan saja kita itu hidup. Kenapa harus ingin mencari yang lebih sehingga melanggar aturan-aturan Allah sehingga kita berbuat kerusakan? Padahal Allah mengatakan wala taqrabul fawahisha, yang kita lihat, yang tidak kita lihat itu dilarang semuanya. Fawahis itu sendiri apa artinya? Fawahis itu sendiri adalah keburukan, kekejian. Begitu. Puncak dari kekejian itu adalah zina, ya. Iya. Zina. Karena apa? Karena bagaimana nanti kalau misalnya kita melakukan, ada seseorang melakukan zina, maka dia akan menimbulkan perbuatan-perbuatan jahat berikutnya. Bagaimana kita akan melihat istrinya kalau bisa, pasangan gelapnya akan dibunuh, atau anak yang lahir akan dibunuh, status anak yang akan lahir ini pun akan menjadi tidak jelas, dia pun di depan masyarakat akan menjadi tidak terhormat. Maka di sini Allah mengatakan janganlah dekati zina, perbuatan keji, notabenenya adalah zina. Yang lebih menariknya lagi ada kata-kata ma zohara min hawa mubaton. Suatu hal yang perlu kita tegaskan bahwa legalisasi zina dalam bentuk prostitusi legal ataupun lokalisasi perzinaan itu sebenarnya sangat bertentangan dengan prinsip ma zohara minha. Benar bahwa zina itu adalah jasa pertama yang dilakukan oleh umat manusia di bumi ini. Karena itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, tetapi bukan berarti kita boleh melegalkannya. Nah, maka disebut di sini ma zohara minha wa ma baton. Dan bisa ditambahi lagi, ma di situ artinya apa? Artinya dalam bentuk kecil apapun itu dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan kita menafsirkan orang besar dulu baru dilarang, tidak. Iya. Sekecil apapun dia. Karena apa? Karena kemaksiatan kalau dia terlihat maka dia akan mudah tersebar. Iya. Su'ul khuluqi yu'di, perbuatan buruk itu kalau terlihat akan mudah tersebar. Dan yang terakhir ini, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Katanya pembunuhan itu kejam, Ustaz. Hukum pancung di sini di Indonesia baru ada dilakukan hukum pembunuhan. Yeah. Dan itu menurut hak asasi manusia adalah melanggar. Bagaimana Ustaz Perdana melihat? Iya. Pada dasarnya hidup dan mati itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak layak manusia mengambil nyawa orang karena itu sudah berarti mengambil tugas Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan dan mengambil nyawa seseorang. Yeah. Akan tetapi ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk sebagai suatu hukuman. Illa bil haq tadi itulah. Di dalam peperangan kita boleh menumpas habis orang-orang yang memerangi agama Islam karena Allah yang memerintahkan. Yeah. Jadi karena perintah Allah. Begitu juga di dalam pelaksanaan hukuman seperti pancung dan kisas. Itu kenapa diperbolehkan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan bagi orang-orang yang layak mendapatkan hukuman itu. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu kita sangat sedikit sekali. Dalam lima hal ini dijelaskan. Pertama, tauhidkanlah Allah, berbaktilah kepada orang tua, jangan bunuh anak, jangan lakukan zina, dan jangan lakukan pembunuhan. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balak itu.